Ustaz tadi disampaikan tentang hadis Rasulullah SAW yang dibersihkan oleh Jibril AS. Yang dimaksud hadis di sini adalah jantung atau liver. Liver gimana ya? Hah? Liver gimana letaknya? Di sini. Kalau jantung gimana? Nah. Kalau perbedaan dengan jantung hati apa? Maka dalam bahasa Indonesia kan racun. Hah? Di hati itu bisa berliver. Nah, kalau liver gimana ya, Pak? Hah? Itu masuk dalam hah? Jabit. Nah. Kalau ini apa ini? Qalbun. Nah. Orang misalnya kesini enggak? Subhanallah atau subhanallah. Ya subhanallah. Cari levelnya di sini ya. Orang belum ikut. Ibnu Qayyim rahimahullah taala punya paparan yang sangat indah tentang masalah ini. Ketika beliau membahas tentang hubungan antara otak dan hati. Dan disyaratkan barakallahu fikum dengan barakallahu fikum disyaratkan di mana? Di mana ini? Hah? Masya Allah di jantungnya. Nah, paparan yang sangat baik sekali sebagaimana beliau secara ringkas kan kita menyatakan apa kamu tidak berpikir? Kenapa ini? Apa kamu dengan kita misalnya di mana? Kepala. Tapi dalam Al-Qur'an andahum qulubun la yafqahuna biha. Apakah mereka tidak memiliki hati yang dengannya mereka bisa memahami? Di mana berarti yang bisa memahami ya, Man? Ini atau ini? Kalau kita marah, gimana ya, Man? Faham enggak kamu? Atau faham enggak kamu? Gimana ya, Man? Barakallahu fiik. Nah. Gambaran yang ringkas bahwa untuk meringkaskan ya bisa membaca nanti keterangan tentang apa yang mohon profit otak itu adalah bagian daripada akhlak, otak itu bagian daripada apa, tidak semua yang memiliki otak itu bisa berpikir. Kalau dikatakan pasti otak ini adalah alat untuk memahami dan setiap otak pasti bisa memahami, lalu bagaimana otak ya? Otak udang, otak udang gimana ya, Pak? Waalaikumsalam. Otak sapi gimana? Sapi siapa bisa memahami? Ayam bisa memahami? Ini gambaran yang ringkas dari keterangan Al-Imam Al-Bukhari yang artinya ada keterkaitan sebagaimana sungai dengan laut. Sungai dengan laut. Subhanallah. Makanya bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tentunya sangat berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya batin, sekali saya ulangi, bagi seorang muslim dalam merasakan sesuatu yang sifatnya batin itu juga sangat berkaitan dengan apa atau dengan interaksi dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika seorang mendapatkan permasalahan yang sifatnya duniawi, mungkin akan ingat taklim tadi siang, dia mendapatkan sebuah problem dalam perjalanan kehidupannya. Ketika satu tahu dia di mana dia mengembalikan sebuah permasalahan, bagaimana caranya dia menempuh sesuatu yang asbabnya duniawi, diikuti dengan dia bertawakal kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang. Tapi ketika barakallahu fikum dia mengalami problem dalam kehidupannya, dia hanya mengetahui bahwa dia menyelesaikan masalah hanya dengan konsep-konsep duniawi, maka tatkala dia gagal, apa jadinya ya, Pak? Gila. Kalau Muslim masih dia bisa berhitung matematika, kenapa? Ada apa? otaknya mungkin secara takaran kehidupan manusia, tapi hatinya yang sifatnya maknawi. Subhanallah. Mungkin dia bisa bunuh diri, sebagaimana banyak orang yang bunuh diri karena sahamnya apa? Gagal. Dan bagi orang yang beriman, ketika dia melangkah, gagal dia, tapi ketika dia telah bertawakal kepada Allah, dia tidak dengan kecewa Allah. Dia sabar. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan kemenangan dari kesabaran terhadap kegagalan yang dia dapatkan. Bahkan Allah SWT ingatkan, inna ma'al usri yusra. Dan tentunya barakallahu fikum, sesuatu yang sifatnya maknawi, jangan antum ukur dengan sesuatu yang sifatnya apa? Zahir. Bagaimana sifatnya zahir? Ini kan hati ya. Barakallahu fikum. Ini hati-hati, kadang-kadang demikian. Nah, kalau kita pukul barakallahu fikum, nah, kita pukul, kita kan stres ya. Stres ya, kawan. Hati kan maknawi, barakallahu fikum. Apa yang ada dalam hati kita? Bagaimana cara kerjanya Allah yang Maha mengetahui. Kita hanya mungkin tahu tentang peredaran darah, bagaimana demikian, demikian, demikian, demikian. Itu yang zahir. Yang kalau kita pukul, memang yang sakit, sakitnya apa ya, kawan? Fisik. Kalau kita pukul demikian, yang sakit mungkin sifatnya fisik. Tapi kalau hati kita tidak tersentuh dengan pukulannya seperti itu. Dan ketika sesuatu pikiran kita yang sifatnya maknawi terkena dengan benturan, jangan terkena benturan. Mohon maaf. Seorang yang sebagai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbebani dengan hutang, dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malam yang tidak nyaman, siang yang penuh dengan bunda belanda, itu orang yang terhutang. Mengenai apa ya kawan? Mengenai hatinya. Malam dia tidak merasakan kenyamanan, siang dia gunda gulana. Barakallahu fiikum. Makanya takaran yang sifatnya maknawi, yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya batin, kita selaraskan dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita menjaganya? Sebenarnya dalam hadis dikatakan bahwa Al-Quran itu asyaddu tilatan min al-ibil, bahwa hilangnya hafalan Al-Quran itu lebih cepat daripada seekor unta yang terlepas dari apa? Tambatan. Di antara sebab kenapa cepat atau hafal cepat hilang, sebab-sebab kata Al-Imam Muqir ketika menasihatkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan menyatakan apa? Nah, al-ilmu nur, wa nurullah la yurtha lil asim. Artinya sangat sulit antum barakallahu fikum, hatta antum memiliki kecerdasan IT yang umumnya sampai sempurna 4, tapi antum menghafal Quran di tempat senam tidak akan bisa. Kenapa? Kemaksiatan tidak akan bisa bercampur dengan kebaikan. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walaupun dia membaca Al-Quran, tapi ketika dia menghidupi atau dia hidup setiap harinya dengan tanpa pernah mengosongkan daripada menyanyi, maka tidak akan memiliki hukum. Dan tidak akan ada kecintaan sama sekali kepada Al-Quran. Sampai dikatakan beliau dalam dunianya, wa hubbul qur'ani wal alhani la yajtami'an, cinta Quran dan cinta lagu-lagu itu tidak akan bisa berkumpul pada bagi diri seorang muslim, tidak akan mungkin. Makanya aku ada rahimah wa rahimahumullah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya sekali lagi zahir, kita berinteraksi dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Contohnya lagi alam barzah. Kalau kita bongkar alam barzah, kita dapatkan apa ya, kawan? mungkin. Ada mungkin yang untung. Dan karena mereka di antara dua, dan ada yang ketiga, antara na'imul qabr dan apa? Adabul qabr. Tidak ada yang ketiga, kentayangan enggak. Antara dua, yaitu apa ya kawan? Na'imul qabr atau apa? Adabul qabr. Tidak ada yang kentayangan. Yang kentayangan syaitan. Sebenarnya dalam hadis, dalam hadis yang diberikan dalam Bukhari, kalau sudah sore, itu syaitan mulai berkentayangan. Maka Rasulullah SAW, tutuplah pintumu dengan baca bismillah, masukkan rumahmu, masukkan anak-anakmu ke dalam rumah, tutup tempat-tempat air minum, tempat-tempat air dengan baca bismillah. Karena waktu itu adalah waktu gentayangannya siapa? Syaitan, bukan ku. Itu bukan orang-orang yang lah. Mereka bisa berinteraksi dengan sesuatu yang gaib, dengan kita berupaya untuk memahami secara zahir. Kita letakkan kekuatan yang bisa yang memiliki kepekaan dalam menangkap suara langkah daripada kaki tersebut bisa terdengar rupanya dengan alat yang kita ciptakan. Kemudian kita masukkan ke kuburan. Ada orang wafat kemudian dikuburkan, kemudian kita masukkan. Kita dengarkan. Untuk mendengarkan apa yang terjadi pada alamul barzah. Apa yang terdengar ya kawan? Alam setelah. Demikian pula yang berkaitan dengan suatu yang sifatnya batin. Kita berinteraksi dengan apa yang sudah Allah kabarkan atau apa? Apa yang menenangkan? Apa yang membahagiakan? Apa yang menjadikan damai? Itu yang kita tunggu. Itu yang kita tunggu. Makanya sekalian sebagai bukti bahwa perkara yang sifatnya batin harus diselaraskan dengan bimbingan Allah SWT. Sementara kekuatan dalam hafalan Al-Quran. Makanya Imam Malik pernah berkata kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya aku telah melihat Allah telah melebihkan dirimu, telah melebihkan kamu dengan ilmu. Dan janganlah engkau padamkan, fala tutfi'u. Janganlah engkau sekali-kali padamkan dengan kemaksiatan. Makanya subhanallah, hafalan Al-Quran, kadang-kadang mungkin kita memiliki kemampuan cepat untuk menghafal. Satu jam kita bisa menghafal berapa? Kalau kebiasaan, boleh kalau orang kuliah mungkin kalau kuliah di Libya kadang-kadang kejar untuk setoran hafalan. Kadang-kadang satu hari dia bisa menentukan rojah satu juz. Tapi selesai tes apa? Nah, sama sekali gak paham. Nah, bagaimana akan bertahan selesai tes? Masuknya kemana? Masya Allah. Umpamanya, barakallahu fiikum. Baik. Langsung punya pertanyaan. Iya. Iya. Yang ingin menanyakan terkait pendalilan atau pendalilan pada saat kecil. Iya. Yang biasa lagi kita dengar adalah pasal kosong sudah diangkat jadi lebih. Iya. Tapi pada saat kosong masih kecil itu seperti apa ya pendalilan atau pendalilan. Nah, waalaikumsalam. Kendala di dalam tarikh khususnya sirah ini memang kendala penyuaian. Sehingga tadi kita di kalangan para ulama, apakah dalam tarikh dan sirah itu disyarat sifatul rawi atau sifatul ruwah riwayat? Kama fi riwayat al-hadis. Artinya para ulama itu ada perbedaan pendapat. Apakah disyaratkan dalam penukilan sebuah riwayat, yaitu riwayat dalam artian kisah, tarikh ataupun sirah Nabi, itu harus dihukumi dengan sebagaimana periwayatan sebuah hadis? Kalau periwayatan sebuah hadis kan perlu dilihat. Ini satu rawi. Sikah atau tidak? Dhaif atau sikah? Lainul hadith atau shuduq? Itu kalau hadith. Nah, apakah tarikh dan sirah juga wajib untuk kita perlakukan seperti ini. Ingat silap. Sehingga kalau diperlakukan seperti ini, akan sangat banyak sebuah periwayatan yang asalnya ijma itu ada, ternyata periwayatannya adalah orang-orang yang bukan muslim dan terjadi sebelum masa Islam, itu akan tertolak. Karena biasanya orang-orang Arab pada waktu itu, mereka itu menukilkan apa yang terjadi di masa mereka dengan syair. Menukilkan dengan apa contohnya? Dengan syair umpamanya. Atau dengan amsal. Itu dengan untayan-untayan berhikmah. Atau barakallahu fikum, mereka kala tuliskan dalam pelepah-pelepah korma. Itu biasa orang-orang Arab pada waktu itu. Dan betapa banyaknya Imam Ibnu Qayyim ataupun para ulama yang lainnya kadangkala menggunakan bentuk periwayatan-periwayatan dalam tentunya istilah dalam permasalahan syair dengan menggunakan syair-syair daripada atau syair maksudnya syair ya, syair itu syair puisi ya, ada di dalam puisi saja ada perdamaiannya dengan mulai syair di sana ada nada ada hijab dan yang lainnya, tapi yang intinya syair itu bagaimana atau sangat banyak yang menukilkan daripada syair-syair yang diucapkan oleh orang-orang yang sebelum masuk Islam. Umpamanya ada mu'allaqatus sab'ah umpamanya. Itu jauh sebelum masa Islam, mu'allaqatus sab'ah. Syair yang paling top. Nah, kemudian apakah disyaratkan? Apakah betul yang ungkapan daripada Faiz bin Amr umpamanya? Kan enggak ada riwayatnya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kembali kepada tadi bahwa ada sebagian kejadian di masa sebelum diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terriwayatkan atau diriwayatkan tentunya oleh sebagian para sahabat yang pernah melihat secara langsung sebelum masuk Islam. Sebenarnya kisah-kisah yang terjadi umumnya sebenarnya akan kita baca itu seolah nanti tentang beberapa kejadian yang memang juga para sahabat yang lainnya melihat. Di situ juga ada Abu Bakar yang mengikuti. Di sana juga ada Utsman dan sebagian para sahabat yang lainnya. Maka di sini barakallahu fikum yang berkaitan dengan tarikh ini memang terjadi silang pendapat yang cukup kuat. Kalau Syekh masyhur Hasan Salman sehingga saya jangan menukilkan dari Syekh Al-Albani mensyaratkan sihhat riwayat di tarikh. Mensyaratkan sihhatnya atau sahihnya periwayatan dalam tarikh atau sirah. Para ulama yang lainnya menyatakan tidak mensyaratkan dalam perkara-perkara yang di situ mutawatir secara akhbar. Mutawatir secara akhbar. Contohnya kisahnya. Kisah dibunuhnya siapa? Ma'bad al-Juhan disembelihnya di hari apa? Hari Idul Adha yang mana berdiri khalifah pada waktu itu selalu salat Idul Adha dan setelah khutbah maka dia beri di tengah-tengah kaum muslimin pulanglah kalian ke rumah-rumahmu dan sembelihlah korban dan aku akan menyembelih korbanku. Maka beliau turun kemudian menyembelih apa? Siapa? Ma'bad dan Juhan. Kisah ini ma'ruf mutawatir. Tetapi dari sisi periwayatan sebagian ulama meremahkan. Saya menganggap kisah ini tidak ada. Tapi dari sisi akhbar itu dari turun temurun kisah di kalangan para ulama. Ini sampai kepada 10, ini sampai kepada 10 yang sifatnya mutawatir di kebanyakan kaum muslimin, mereka mengisahkan kejadian itu. Nah, makanya sebagian para ulama menyatakan boleh mengambil kisah ini. Tapi sebagian para ulama di antaranya dalam kitabnya Syekh Masyhur oleh salah itu qasasul ma tersebut kisah-kisah yang tidak tabi' dan menyatakan sebagai kisah dhaif karena rawinya dhaif sehingga tidak bisa diterima. Ini memang menjadi dari silang pendapat. Nah, terlebih lagi kisah yang terjadi di masa kecilnya Rasulullah SAW. Maka sebagian para ulama menukilkan sesuatu yang sifatnya mutawatir itu terjadi dan disepakati. Secara akhbar terjadi betul-betul secara akhbar itu mutawatir. Sebagaimana kisahnya barakallahu fikum, kisahnya yang akan kita baca nanti perang Hijrah. Atau kisah beberapa peperangan. Jadi itu memang seluruh orang-orang Arab pada waktu itu mereka mengikuti kejadian itu. Mengikuti kejadian itu. Atau kemudian juga barakallahu fikum tentang di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke perkampungan atau ke pedusunan dibawa kepada siapa? Halimah untuk disusui. Ini juga merupakan hal yang mutawatir disepakati. Terlebih lagi Halimah mendapatkan masalah, mendapatkan masalah risalah, yaitu mendapatkan masalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman sebagaimana para sahabat yang lainnya, Ummu Aiman dan yang lainnya. Sehingga ini tentunya semakin menguatkan. Makanya subhanallah Syekh Safiyur Rahman Mubarak Al-Quri di sini beliau hanya menukilkan riwayat-riwayat yang memang itu kuat dan menurut pandangan beliau dari sisi periwayatan diterima oleh jumhur di kalangan para ulama. Karena memang banyak kalau kita lihat namanya Sirah Ibnu Syam yang tebal itu banyak kisah. Tetapi kadangkala kisah yang disebutkan perawinya adalah dhaif. Perawinya adalah dhaif. Maka subhanallah beliau bergerak untuk memilih dan memilah kisah-kisah yang sifatnya tabi' dan ada riwayatnya dan dikuatkan oleh Rasulullah setelah beliau menjadi nabi dan juga kisah-kisah yang sifatnya mutawatir terjadi akhbaran pemberitaan yang terjadi secara turun-temurun dan tidak ada yang mengingkari di kalangan para ulama. Makanya di sini kitab ini kita katakan kalau secara silam nabi ini kitab yang subhanallah ringkas padat. Karena pada kitab-kitab surah yang lain panjang. Jadi tentunya banyak kisah-kisah yang didasari dengan riwayat yang lain. Oleh sebab itu dari awal kita bergerak untuk membacakan kitab ini dan kita fiqah dengan rawi yang menuliskan dan juga warahmatullahi tentunya kita menggabungkan dengan beberapa kitab yang lainnya. Kita baca umumnya kitab Sahih Al-Syarah yang dipilahkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Tapi sayang belum selesai. Ada kitab yang sudah diterjemahkan Sahih Al-Syarah An-Nabawiyah. Itu riwayat-riwayat yang sahih yang berkait tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilahkan oleh Syekh Al-Bani dari masa lahirnya, masa yang barakallahu fikum memberi kesamaan dengan kitab ini. Walaupun tidak secara menurut. Karena benar Allah Syekh Al-Bani ketika wafatnya beliau belum menuntaskan subhanallah proyek yang sangat besar dan sangat banyak karya-karya beliau yang belum terselesaikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ringkas kata insyaallah dalam pembacaan kita dari kitab ini kita memang tidak membaca harfan itu secara huruf per huruf, tapi kita nukilkan secara langsung dan kita juga tambahkan dari beberapa kitab yang lainnya dan kemudian kita mengambil qawaid yang berkaitan dengan silsilah yang semoga bisa diterapkan dalam hidup kita dan lebih tentunya barakallahu fikum akan lebih mudah dan lebih sempurna lagi tentunya ketika kita masuk yang berkaitan dengan kisah setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini pun subhanallah yang berkaitan tentang kisah-kisah sebelum masa diangkatnya beliau sebagai seorang nabi itu cuma subhanallah sekitar 5 lembar. Kalau kita melihat kitab-kitab yang lainnya mungkin sampai sebelum diangkatnya belum menjadi nabi mungkin satu sini. Tapi di sini tidak lebih daripada 6 lembar tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masa kecil, masa anak-anak yaitu balita, masa mumayyiz, kemudian insyaallah ahad depan yaitu masa remaja. Karena masa dewasa beliau adalah masa menyambut nubuwah atau masa kenabian diangkatnya beliau sebagai nabi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku lupa lihara subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.